بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المسلمون رحمكم الله yang seharusnya di malam hari ini diisi oleh Al-Ustaz Abu Usaid Abdul Fattah Hafizullah Ta'ala, namun beliau berhalangan, maka kita manfaatkan kesempatan ini untuk kita mengisi dengan hal-hal yang bermanfaat yang menunjang kita dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kembali kita melanjutkan untuk membaca kitab Ad-Da'wah Dawa yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullahu taala. Pada pertemuan kita sebelumnya kita telah membaca dari tulisan Aisyah radhiyallahu anha kepada Muawiyah radhiyallahu anhu yang dia mengatakan amma ba'du fa innal abda idza 'amila bi ma'siyatillah 'ada hamidahu minan nas zaman. Kata beliau, adapun setelah itu, maka sesungguhnya seorang hamba apabila dia berbuat maksiat kepada Allah, maka ketika manusia dahulu memujinya, menyanjungnya, memuliakannya, maka di saat dia bermaksiat, maka kembali manusia akan mencela dirinya. Ini tulisan Aisyah radhiyallahu anha kepada Muawiyah radhiyallahu anhu. Nah, maka sehingga betul-betul seorang muslim mempertahankan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika dia lemah dalam satu sisi atau futur, maka dia mencari cara yang lain yang bisa menjadikannya semangat lagi untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, diarahkan dari satu kebaikan, ya, dia mengamalkan kebaikan yang lain lagi. Bukannya kemudian berhenti seluruhnya dari amalan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Abu Nuaim menyebutkan dari Salim bin Abi Ja'ad dari Abi Darda, dia mengatakan, liyahdhara imru'un an tal'anahu qulubul mu'minin min haitsu la yashur, agar seseorang hati-hati dari laknatnya hati-hati kaum mukminin dari sisi yang dia tidak menyadarinya, dia akan mendapatkan laknat dari hati-hatinya kaum mukminin. Tsumma qala, kemudian dia berkata, tadri mimma hadza, Apakah Anda tahu apa penyebabnya itu bisa terjadi? Menjadikan hati-hati kaum mukminin melaknatnya. Qultula, maka saya mengatakan tidak. Qala, kemudian mengatakan innal abda yakhlu bi ma'asillah. Fayulqallahu bagdahu fi qulubil mu'minin min haitsu la yash'ur. Sesungguhnya seorang hamba dia sembunyi-sembunyi bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak terang-terangan bermaksiat tapi sembunyi-sembunyi. Bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu Allah Subhanahu wa taala memasukkan kemarahan atau kemurkaan di hati-hati kaum mukminin. Dari sisi dia tanpa menyadarinya. Apa penyebabnya? Karena sembunyi-sembunyi bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala masukkan kemarahannya di hati-hati kaum mukminin. Yang kemudian kaum mukminin melaknatnya. Maka ahlus sunnah wal jamaah zahiruhu atau batinuhu ka zahirih. Batinnya sama seperti zahirnya. Tidak kemudian batinnya kelihatannya baik, pakaiannya bagus, akhlaknya bagus dan seterusnya, tetapi batinnya ternyata tidak sama. Nah, ini yang kita khawatirkan. Ya. Kelihatannya dia orang yang bertakwa, orang yang tawadu. Ya, namun batinnya ternyata dia orang yang melakukan maksiat-maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hukumannya. Allahul musta'an. Ya, disebutkan oleh Abu Nu'aim dalam Hilya al-Awliya dari hadis Abi Darda mauqufan alaih. Wa dzakara Abdullah bin Ahmad fi kitab az-Zuhdi li abihi an Muhammad bin Sirin annahu lamma raqabuhu ad-dain ihtamma lidzalik. Abdullah bin Ahmad menyebutkan di dalam kitab Az-Zuhud dari ayahnya, dari Muhammad bin Sirin, tatkala dia dililit utang, ya, banyak berhutang, lalu kemudian menjadi gunda gulana, ya, keluh kesah dan seterusnya. Faqala, maka dia mengatakan inni la'arif hadzal ghambi dhanbin asabtuhu mundu 40 sanah. Sesungguhnya saya benar-benar tahu bahwa munculnya gunda gulana ini disebabkan dosa yang kulakukan semenjak 40 tahun yang lalu. Ini dampak dari perbuatan dosa. Menjadikan hatinya gusar, tidak tenang. Disebutkan pula oleh Abu Nu'aim dalam Al-Hilyatul Awliya dari ucapan Muhammad bin Sirin rahimahullah. Ya, ini ucapan Imam Muhammad bin Sirin. Bagaimana dengan kita? Dengan banyaknya ujian dan cobaan di zaman kita ini, kalau kita tidak sering-sering bertaubat kepada Allah dan istighfar, nah maka syaitan akan berusaha memalingkan kita dari kebaikan-kebaikan. Wahahuna nuktatun dakiqatun yaghlit fiha an-nas fi amri dzambi. Dan disinilah poin yang sangat penting yang kebanyakan manusia salah memahami atau salah paham tentang perbuatan dosa. Ya, annahum la yarawna ta'thirahu fil hal. Bahwasanya mereka tidak memandang atau tidak melihat dampak dari perbuatan dosa di masa-masa yang akan datang. Ya, sangat-sangat berpengaruh dalam kehidupan seseorang dari perbuatan maksiat. Wa qad ta'akhkharu ta'thiruhu fayunsiya. Bisa jadi pengaruh dosa itu diakhirkan sehingga dia lupa. Ya, kenapa saya kok susah ini, susah itu? Kenapa saya kok pegilan begitu? Maka kita mengingat-ingat, mengevaluasi. Bisa jadi pengaruh dosa-dosa yang kita lakukan di masa lalu yang kemudian dengan itu menjadikan kita semangat untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, introspeksi diri. Wa yadhunnul abda annahu la yughabbiru ba'da dzalik. Dan seorang hamba menyangka bahwasanya dia tidak akan terkena dampak dari pengaruh perbuatan dosa. Padahal kadang bisa muncul. Mungkin anak-anak kita yang berbuat langsung ada ungkapan dari seseorang, oh anaknya si fulan, oh pantas. Karena mungkin mereka mengetahui kalau si fulan itu dahulunya adalah orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama qala al-qa'il, sebagaimana orang yang berkata mengatakan, idza lam yughabbir ha'itun fi wuku'ihi falaysa lahu ba'da al-wuku'i ghubaru. Andaikan tembok atau dinding yang roboh itu tidak berdebu, niscaya tidak ada setelah itu, setelah runtuhnya tadi, ghubaru, debu yang menempel padanya. Ya, ketika tembok atau dinding roboh, maka di sana akan membawa debu yang banyak. Nah, apalagi kalau bangunan yang tinggi. Nah, perbuatan maksiat pun demikian, ya, akan membawa dampak yang buruk. Fa subhanallah, maka maha suci Allah subhanahu wa ta'ala. Madza ahlakat hadhihi nuqtatu min al-khalq. Nah, betapa banyak yang binasa dari kalangan makhluk disebabkan karena perkara ini. Ya, meremehkan dosa, mengabaikan dosa. Wa kama zalat min nikmatin. Maka betapa banyak nikmat hilang disebabkan karena dampak dari perbuatan dosa. Wa kam julibat min nikmatin. Dan betapa banyak pula akibat dari perbuatan dosa itu akan mendatangkan azab. Adanya kemarau panjang, adanya banjir yang berlebihan, air yang turun, tanah longsor, naam dan yang lain-lainnya. Ya, maksiat akan membawa azab. Wa ma aktsarul muqtarrin biha minal ulama wal fudala. Dan bahkan betapa banyak orang yang tertipu dari bahkan orang-orang yang berilmu sekalipun, orang-orang yang memiliki keutamaan, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fadlan anil juhal, lebih-lebih dari orang yang tidak mengerti. Ya, akibat dari pengaruh dosa. Walam ya'lam al-muqtar anna dhamba yanqudu walau badahinin kama yanqudu sam. Kalau saja orang-orang yang tertipu tersebut mengetahui. Naam, orang-orang yang tertipu tersebut tidak mengetahui bahwa dosa itu akan merembet. Ya, dosa itu akan merambat. Walaupun dengan selang waktu atau beberapa waktu, sebagaimana merembetnya racun. Ya, akan mempengaruhi gerak-geriknya, tingkah lakunya dari perbuatan dosa. Wa kama yang kudul jarhu al mudammilu alal ghish wad daghal. Ya, sebagaimana merembetnya luka yang sangat parah ya, di saat dia tidak mampu untuk mengobatinya. Ya, di saat dia berada di hutan, naam, di saat dia tidak bisa menemukan penyembuhnya. Wa qad dzakara al-Imam Ahmad an Abi Darda. Dan Imam Ahmad menyebutkan dari Abu Darda, "U'budullaha ka'annakum tarawnahu." Beribadalah kalian kepada Allah seakan-akan Anda melihat Allah. Ini tingkatan khusyuk yang tertinggi. Ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan dia melihat Allah Subhanahu wa taala. Wa'addu anfusakum fil mauta, dan anggaplah diri kalian itu akan datang pada dirinya kematian, sehingga ketika dia beribadah kepada Allah betul-betul khusyuk, karena dia beranggap bahwa hanya itulah sisa hidupnya. Tidak ada lagi setelah itu. Maka di saat dia beribadah betul-betul khusyuk untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak membayangkan yang lain. Ini tingkatan kehusuan. Ya, detik-detik dia akan berpisah dengan dunia. Nah, dibayangkan seperti itu dalam beribadah. Sehingga tidak memikirkan urusan pekerjaannya, tidak memikirkan urusan bisnisnya, dagangannya, tidak. Tapi dia pikirkan bagaimana dia nanti ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa'lamu anna qalilan yughnikum khairun min katsirin yulhikum. Dan ketahuilah, sedikit Anda punya harta tapi mencukupi, itu jauh lebih baik dibanding banyak, ya, tapi akan membinasakan, melalaikan, dan seterusnya. Karena kalau sudah punya uang banyak, maka keinginan itu bertambah. Kalau uang sedikit tidak punya keinginan karena tidak bisa membeli sesuatu. Tapi kalau sudah punya uang banyak, keinginan itu bertambah. Sehingga ketika orang yang jauh dari ketakwaan, sesuatu yang tidak bermanfaat pun dibelanjakan untuknya. Wa'lamu annal birra la yabla. Dan ketahuilah bahwa kebaikan itu tidak akan usang, tidak akan rusak. Wa annal itsma la yunsa, dan sungguhnya dosa itu tidak akan dilupakan. Dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam Az-Zuhd dan juga Ibnu Abi Syaibah Al-Baihaqi dari hadis Abi Darda radhiyallahu anhu mauqufan alaih. Nasihat yang sangat indah. Ya, nasihat yang sangat bagus ketika seseorang berada dalam kehidupan dunia. Nah, terlebih kita melihat sekitar kita berlomba-lomba, ya, dalam perkara-perkara dunia. Nah, maka kalau kita tidak memiliki keimanan yang kuat, maka akan terseret terbawa. Semakin hari semakin indah, semakin cantik dipandang. Tidak seperti orang. Semakin tua semakin kekuatannya berubah, semua berubah. Tapi dunia semakin tua semakin cantik, semakin indah. Tadinya di sekitar kita ini hutan, Sekarang banyak sudah bangunan-bangunan yang berdiri. Dulu kita tidak bisa menyaksikan kendaraan-kendaraan yang indah, sekarang bermunculan. Makin banyak pilihan lain-lainnya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik bagimu dibanding dunia. Dunia hanya tempat kita beramal. Naam. Setelah itu kemudian kita akan berpisah dengan dunia dan kemewahan-kemewahannya. ونظر بعض العباد إلى صبي فتعمل محاسنه. Maka sebagian ahli ibadah melihat kepada anak kecil yang dia terpesona dengan keindahannya, kebagusannya. Fatafi manamih, datang dalam mimpinya. Wakila lahu, dikatakan kepadanya, la tajidanna ghibbaha badar ba'ina sana. Sungguh-sungguh akan mendapatkan hukumannya atas perbuatan dosa setelah 40 tahun. Pengaruh dari ya perbuatan dosa juga akan berimbas kepada yang lain. Hadza ma'anna lidzambi naqdan mu'ajjalan la yata'akhkharu anhu. Nah, jadi hukuman dosa itu kadang disegerakan, spontan, tidak diakhirkan. Nah, sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Ya, kadang dosa disegerakan, kadang juga diakhirkan. Nah, bahkan bisa jadi di akhirat dia akan mendapatkannya. Seperti dalam hadis Abu Hurairah tentang orang yang muflis, yang bangkrut. Ya, banyak kedzaliman yang dilakukannya, yang diperbuatnya terhadap yang lain. Ya, sehingga kebaikan yang dilakukan hanya untuk membalasi atau membayar orang-orang yang dizaliminya. Sementara kebaikan-kebaikannya habis, kesalahannya masih banyak, maka kesalahan orang yang dizalimi dipikulkan kepadanya dan dia dilemparkan ke dalam neraka. Qala Sulaiman At-Taimi, berkata Sulaiman At-Taimi rahimahullah, inna rajula layusiba dhamb fi sir fayusbihu wa alaihi madlatuh, bahwa seseorang melakukan dosa ya secara sir, sembunyi-sembunyi, secara rahasia. maka keesokan harinya dia pun mendapatkan kehinaan, terutama kepada para thalabah, para penimba-penimba ilmu. Naam, ketika Anda berada di asrama, mungkin saja di sana banyak barang-barang yang membuat Anda berminat dengannya, padahal bukan hak Anda. Maka ini berhati-hati Anda. Ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, menjadikan ilmu kita tidak berkah, menjadikan kita tidak bisa untuk belajar, susah menghafal, susah menimba ilmu dan seterusnya. Naam, maka jangan kita melakukan kezuliman-kezuliman. Kalau memang kita sangat pingin, sangat memerlukan, ya izin sama yang punya, memberi alhamdulillah, enggak memberi bersabar. Dikeluarkan oleh Baihaqi dan Ibnu Abi Dunya dari ucapan Sulaiman At-Taimi rahimahullah. Wa qala Yahya Ibnu Mu'ad Ar-Razi. Berkata Yahya Ibnu Mu'ad Ar-Razi, ajibtu min dhi aklin yaqul fi du'aih. Saya takjub atau heran. Yang memiliki akal berdoa di dalam doanya, Allahumma la tushmit bial a'da. Ya Allah, janganlah engkau mengembirakan terhadapku musuh-musuh di saat mereka melihat aku terpuruk. Jadi dia berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan menggembirakan musuh-musuh, ya, di saat melihat aku terpuruk. Thumma huwa yushmit bi nafsih, ternyata dia sendiri yang menghinakan dirinya, atau dia sendiri yang menjadikan gembira para musuh-musuh itu. Ya, kullu aduun lah, setiap musuh yang memusuhinya. Kila dikatakan, fa kaifa dzalik? Kok bisa hal itu terjadi? Qala, maka dia mengatakan, ya'sillah, yaitu dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, fayushmit bihi fil qiyamati kullu aduwin, sehingga menjadikan setiap musuh itu bergembira pada hari kiamat, padahal dia sudah berdoa, ya, kepada Allah, jangan musuh-musuh itu gembira ketika melihatku terpuruk. Nah, ternyata dia melakukannya, yaitu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu pada hari kiamat nantinya orang musuh-musuhnya akan bergembira melihat dia seperti itu. Maka ini berkata ta'ajub dengan orang yang berakal, dia berdoa dalam doanya tadi, ternyata dia sendiri yang melakukan kesalahan, berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menjadikan musuh-musuh tadi, ya, senang melihat dia di saat dia dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa penyebabnya? Karena melakukan maksiat-maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Jadi dalam buku ini yang kita baca, ini dampak-dampak dari perbuatan maksiat. Ya, sejak yang dahulu kita baca, naam, dari kaum-kaum yang terdahulu yang mereka mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala disebabkan maksiat. Ya, bahkan Nabi Adam alaihissalam juga ya mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala lalu turun ke dunia disebabkan karena terpesona dengan ucapan-ucapan iblis. Nah, maka ini semua jadi ibrah bagi kita, pelajaran ya, bahwa setan akan terus berusaha untuk menggelincirkan manusia. Dia tidak akan berhenti sampai hari kiamat. Maka kita sering-sering memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam waktu-waktu mustajabah sepertiga malam terakhir bangun berdoa di sore hari Jumat ya, menjelang maghrib berdoa di saat kita safar berdoa di situ tempat-tempat mustajab ya, mudah-mudahan dengan itu Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungannya kepada kita dari godaan-godaan setan dan bala tentaranya. Wallahu bisawab. Ini yang bisa kita baca, semoga bermanfaat. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, hafizakumullah.